Kula critani purun. Asli niki mboten ngarang. Kula niku undangan ngaji teng Jepara. Mboten entene wangi golek wong. Kewagare arek sepanjang niku. Kok wagaji enom. Nak. Kon iso anak tak jak nganjani ngaji nang Jepara. Pertama beres iki, beres men. Kula niki pertama weleki. Cuma kula nyuwun nyai kengen damelaken kopi riyen. Kayane kopi mbek bojo kula. Mar kopi diombe munggah mersi. Kira-kira menggo lebok kono wis turu. Salat nang Masjid Rembang iku tak buka tangi. Tak warah. Awak mulai nduk masjid kene apa melok nang Jepara. Nderek yai kula betah melek. Patusaken kopi mali yai. Ya Allah, ngombe kopi ndokmu kaset. Mari nduk masjid iku munggah. Turu maneh. Sampak tutuk Jepara kula pidhating mboten 12. Mulai subuh, mari subuh jam 6:30 wonten mriki niku kula. Nah, alhamdulillah, biasa numpak L300 numpak Mercy. Tadi biasa betah melek ya, saking naik motor kula tilem. Balak-balik iki nawarna kula purun yai nderek ya melok turu. Lah wong iku nek turu masih numpak motor. Sing nyetir iku ya ibu, Pak gadah keseimbangan. Percaya wae. Sampeyan numpak sepeda motor gonceng wong melek karo gonceng wong turu. Antep ndi? Momot wong bobote sak pintal, momong sapi sak pintal. Nyupir. Insyaallah gampang ndi? Wong sapi ku meng motor meng gak rene sapine mrono. Mangel lho momong sapi. Tunggale gonceng wong itu gak ada keseimbangan. Masya Allah, hati kula sak meneh lah ya rek mandi jak ngewangi melengor. Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini khusus diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Nek sing nomor loro mang masyaallah kepada manusia secara umum, ini manusia pilihan. Sampeyan tak dongakno menjadi manusia yang dipilih Allah. Tondo-tondo wis ana sampeyan udan deres gelem ngaji. Ini gak wong pilihan mboten saged. Amin. Audan stina. Telepon kula balak-balik muni, yai, ya napa niki prei napa ngaos yai? Mboten kula ladeni, Pak. Mosok kepara udan ngaji prei. Tawara prei, nek iki kaya prei gak mangan ya. Pak. Bisa dilanjut? Ketiga nikmat ini wajib kita syukuri. Kalau kita benar-benar mensyukurinya, nikmat tersebut akan berkembang dan ditambah oleh Allah. Allahumma. An ibni Mas'udin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Not tertulis. An ibni Mas'udin radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, jiwa takwa, menjaga kehormatan diri dan kekayaan. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, saking pentingnya nikmat hidayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh dumateng kulan panjenengan, hendaknya kita berdoa kepada Allah memohon 4 hal. Pinten, Pak? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, jiwa takwa, menjaga kehormatan diri dan kekayaan. Rawahu Muslim. Hadis menika mengandung pelajaran. Santai nggih? Pentingnya 4 perkara untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Sampeyan tak dongakno duwe rezeki papat iki. Sampeyan waca niki ben mantun salat. Pisan mawon. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Dawu menika, donga menika ngandung pelajaran. Pentingnya 4 perkara untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Sampeyan tak dongakno bahagia lan selamat dunia akhirat. Opo ae papat iku? Siji hidayah. Loro takwa. 3 kehormatan diri, 4 kekayaan.